Mitra bisnis dalam perkembangan ekonomi modern, China menjadi salah satu negara yang sangat mengambil perhatian dunia akibat kemajuan perekonomian yang sangat pesat. Bahkan saat ini, China menjadi kekuatan terbesar di wilayah timur dan bisa dikatakan sangat memiliki posisi penting dan berpengaruh dalam struktur perekonomian global. Di sisi lain, banyak kalangan menyatakan Indonesia harus bisa mencontoh China dalam mengembangkan ekonominya agar dapat makin mensejahterakan masyarakat di masa mendatang. Untuk membahas soal tadi, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, sebenarnya hal-hal seperti apa saja yang bisa kita pelajari dari perkembangan ekonomi China hingga saat ini? Memang mungkin kita bisa belajar dalam kasus misalnya bagaimana proses inovasinya terjadi, produktivitas yang tinggi, efisiensi, competitiveness, itu hal-hal yang kita bisa pelajari dari mereka gitu ya. Kemudian penyediaan infrastruktur yang luar biasa, yang pada gilirannya akhirnya mendukung atau mensupport perkembangan industri mereka gitu, perkembangan ekonomi mengenai daya saing, competitiveness, produktivitas, inovasi, dukungan infrastruktur, itu yang kemudian membuat China berkembang, proses reformnya, ya kita bisa belajar. Mungkin tidak Mas kalau Indonesia menempatkan China sebagai benchmark dalam membangun perekonomian. Kalau kita menggunakan sebagai benchmark, ada kesulitan di situ. Kenapa? Karena begini, struktur politiknya beda dengan kita. Dan kita sudah memilih bahwa jalan kita adalah demokrasi. Sedangkan struktur di China itu suka nggak suka masih di dalam sistem otoritarian. Ini yang kemudian membuat seluruh argumen kita itu tidak bisa sepenuhnya diperbandingkan di dalam bahwa kita harus menyontoh mereka. Saya ambil contoh misalnya infrastruktur. Mudah sekali di China itu membuat jalan. Kenapa? Karena semua tanah adalah milik negara. Maka Anda nggak akan ketemu dengan dispute seperti yang kita alami sekarang. Salah satu hambatan pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, kita sudah bicara berkali-kali, soal lahan. Pemilik lahannya nggak mau kasih, harganya nggak cocok. Di dalam negara demokrasi, Anda nggak bisa ambil alih rampas tanah orang. Lihat yang terjadi dengan kasus di Mesuji, kasus Bima, semua orang against dengan itu. Tetapi kalau misalnya dalam kasus Cina, maka persoalan itu nggak akan jadi soal karena semua tanah milik negara, Anda bisa ambil apapun. Mirip seperti proses ketika Indonesia zaman Soeharto. Dulu kita mungkin ingat istilahnya untuk kepentingan pembangunan. Maka apapun Anda harus korbankan demi kepentingan pembangunan. Yang disebut sebagai developmentalism. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.